dingin aku sendiri. Dingin-dingin hati ini tambah dingin entah mengapa. Kalau cinta memang aku sudah tak punya, air mata ku pun kini keringlah sudah dingin. Ingin membenci pada siapa, tiada salah orang lain yang kau cinta. Bukan salahmu, tapi diri ini juga tiada bersalah. Punya rasa, punya mata, punya telinga. Tiada salah orang lain yang kau cintai.